perjalanan kisah kita tak pernah ku sangka begini akhirnya. Sekian lama kita bersama, mencinta di waktu yang seandainya saja semua berbeda, mungkin hati tak harus berdusta. Biar saja